بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala mengatakan, وَهُنَا لَبُدَّ مِنْ بَيَانِ شَيْءٍ وَهُوَ أَنَّ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ فَهُوَ كَافِرٌ وَتَنْطَبِقُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْأَحْكَامُ. Dan di sini harus ada penjelasan terhadap sebuah perkara, yaitu bahwasanya barang siapa telah tegak padanya hujjah, yaitu orang yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk dan telah tegak padanya hujjah, maka dia kafir dan berlaku padanya hukum-hukum ini, yaitu tidak diterima persaksiannya, tidak dijenguk apabila ia sakit, tidak disolatkan apabila ia meninggal, tidak dimakamkan di makam-makam kaum muslimin. وَمَنْ يُقَلِّدُ ذَلِكَ وَهُوَ جَاهِلٌ هَذَا يَكُونُ ضَالًّا مُبْتَدِعًا لَكِنْ لَا نُكَفِّرُهُ. Dan orang yang bertaklid padanya, bertaklid dalam mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, dalam keadaan ia bodoh, maka orang ini sesat melakukan kebid'ahan. Akan tetapi kita tidak mengkafirkannya. Wa idza qulna fi haqqihi kafara fa huwa kufrun duna kufrin hadza fil juhali. Dan apabila kita mengatakan pada dirinya bahwa dia kafir, maka itu merupakan kekafiran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini pada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh dan hanya bertaklid dalam mengatakan Al-Quran makhluk. Wa a'immatul islami saru ala hadha. Dan para a'immah Islam berjalan di atas jalan ini. Wa minhumul imamu Ahmad bin Hanbalin imamu ahli sunnati fi hadal babi. Dan di antara mereka adalah al-imam Ahmad bin Hanbal, imam ahli sunnah di dalam bab ini. Lam yakun yukaffirul ma'muna wala kathiran minal hukum kami wal qudati wa ghairihim. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tidaklah mengkafirkan Khalifah Al-Ma'mun, tidak pula mengkafirkan banyak dari kalangan para pemimpin dan para hakim serta selain mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk di zaman beliau. Wa innama yukaffiru asatinahum wa syayatinahum Hanya saja Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengkafirkan pembesar-pembesar mereka dan para syaitan mereka dari kalangan orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Kama qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu fi majmu'il fatawa safhati 12 في المجلد الثاني عشر صفحة 89. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah di dalam Majmu al-Fatawa jilid yang ke-12 halaman 489. Beliau mengatakan, ثُمَّ إِنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ دَعَى لِلْخَلِيفَةِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ ضَرَبَهُ وَحَبَسَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَحَلَّ لَهُمْ مِمَّا فَعَلُوهُ بِهِ من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر. Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, kemudian sesungguhnya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mendoakan kebaikan bagi khalifah dan selainnya dari kalangan orang-orang yang menyiksa beliau dan memenjarakan beliau. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala memohonkan ampun bagi mereka dan memaafkan mereka dari apa yang mereka lakukan kepada beliau berupa kezaliman dan ajakan kepada ucapan yang merupakan kekafiran, yaitu ucapan Al-Quran makhluk. Walau kanu murtaddin anil islami lam yajuzil istighfaru lahum فَإِنَّ الْإِسْتِغْفَارَ لِلْكُفَّارِ لَا يَجُوزُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ. Seandainya mereka murtad dari Islam, mereka yaitu orang-orang yang mengucapkan Al-Quran makhluk karena taklid, karena kejahilan, seandainya mereka murtad dari Islam, tentunya tidak boleh memohonkan ampun bagi mereka. Karena sesungguhnya memohonkan ampun bagi orang-orang kafir tidak boleh berdasarkan Alkitab, Sunnah, dan kesepakatan ulama. وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُرَى فِي الْآخِرَةِ. Dan ucapan-ucapan ini serta perbuatan-perbuatan ini dari Al-Imam Ahmad rahimahullah dan selain beliau dari kalangan para a'immah dengan jelas menunjukkan bahwasanya mereka para a'immah tersebut tidak mengkafirkan person-person tertentu dari kalangan orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk dan mengatakan bahwasanya Allah tidak akan dilihat di kehidupan akhirat nanti. Waqad nuqila an Ahmada ma yadullu ala annahu kaffara bihi qauman muayyanina. Namun sungguh dinukilkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ucapan yang menunjukkan bahwasanya beliau mengkafirkan dengan sebab ucapan Al-Qur'an makhluk orang-orang tertentu. Fa amma an yuzkaru anhu fil mas'alati riwayatani fa fihi nadharun. Adapun disebutkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam permasalahan ini dua riwayat, yaitu satu riwayat Al-Imam Ahmad mengkafirkan person-person tertentu, riwayat yang lain Al-Imam Ahmad tidak mengkafirkan person-person tersebut, maka ini butuh ditinjau kebenarannya. Au yuhmalul amru ala tafsili, atau perkara ini dibawa kepada perincian. Fayuqalu, maka dikatakan, man kaffarahu bi'ainihi faliqiyamid dalili ala annahu wujidat fihi syurutut takfiri wantafat mawani'uhu. Dikatakan dalam perincian ini, orang yang dikafirkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah karena mengucapkan Al-Quran makhluk secara personal, maka disebabkan karena tegaknya dalil yang menunjukkan bahwa didapati padanya syarat-syarat pengkafiran dan tertiadakan darinya penghalang-penghalang pengkafiran. Wa man lam yukaffirhu bi'ainihi falintifa'i dhalika fi haqqihi. Dan orang yang tidak dikafirkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah secara personal karena mengucapkan Al-Quran makhluk, maka itu disebabkan karena tertiadakannya syarat-syarat pengkafiran tersebut pada dirinya. Hadza ma'a itlaqi qawlihi bitakfiri ala sabilil umumi. Ini disertai dengan penyebutan ucapan beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah berupa dikafirkannya orang yang mengucapkan Al-Quran makhluk dalam bentuk umum. Wad-dalilu ala hadzal asli al-kitabu was-sunnatu wal-ijma'u wal-i'tibaru. Dan dalil yang menunjukkan landasan ini adalah Al-Kitab, As-Sunnah, Ijma' maupun Akal. Sebelum kami lanjutkan, perlu kiranya kami sampaikan maksud dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah maupun Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan ini pernah kami sampaikan dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, yaitu tentang permasalahan mengkafirkan seseorang yang menisbahkan diri kepada Islam disebabkan karena ia mengucapkan ucapan kekafiran atau melakukan perbuatan kekafiran. Dalam permasalahan ini butuh diketahui bahwa ada dua keadaan atau dua poin. Yang pertama adalah al-itlaq, yaitu menghukumi dengan kekafiran dalam bentuk umum, tidak menunjuk person tertentu. Misalnya kalimat barang siapa mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, maka dia kafir, tanpa menunjuk person-person tertentu. Maka ini benar, tidak ada masalah padanya. Barang siapa melakukan perbuatan kekafiran atau mengucapkan ucapan kekafiran, maka dia kafir, tanpa menunjuk person tertentu. Ini yang diistilahkan dengan al-itlaq, menghukumi kekafiran, menghukumi dengan kekafiran dalam bentuk umum. Poin yang kedua atau keadaan yang kedua, ta'yin, menghukumi person-person tertentu dengan kekafiran. Misalnya fulan mengatakan Al-Quran makhluk, apakah fulan bisa dihukumi bahwa dia kafir? Maka jawabannya adalah fulan tersebut yang mengucapkan ucapan kekafiran, misalnya mengatakan Al-Quran makhluk, dia tidak bisa serta-merta dihukumi dengan kafir kecuali apabila terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran dan tertiadakan darinya penghalang-penghalang kekafiran. Contoh syarat-syarat pengkafiran yang harus terpenuhi misalnya telah tegak padanya hujjah, telah dijelaskan kepadanya bahwa ucapannya adalah ucapan kekafiran disertai dengan dalil-dalilnya. Ini perkara yang penting agar seorang muslim tidak mudah mengkafirkan seseorang yang menisbahkan diri kepada Islam namun terjatuh ke dalam ucapan atau perbuatan kekafiran. Kita lanjutkan. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, fala budda min fahmi hadza, maka harus memahami hal ini. Li'annahu indana al-ana unasun yaquluna innal qur'ana makhluqun wa humul asya'iratu wa baqayal mu'tazilati. Karena sesungguhnya di sisi kita sekarang ini banyak orang-orang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, dan mereka adalah orang-orang Asy'ariyah dan sisa-sisa orang-orang Mu'tazilah. fahal kharaju min da'iratil islami, maka apakah mereka keluar dari lingkaran Islam? Dengan ungkapan lain, apakah mereka kafir dengan sebab ucapan tersebut? Naqulu, kita katakan, man qamat alaihi al-hujjatu fahuwa kafirun. Barang siapa yang telah tegak padanya hujjah, maka dia kafir. Dengan ungkapan lain, apabila fulan tersebut terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran, tertiadakan darinya penghalang-penghalang kekafiran, maka dia kafir. Wa man lam taqum alaihi al-hujjatu wa lam yafqah hadzal baba fa huwa dhalun mubtadi'un. Dan barang siapa yang belum tegak padanya hujjah dan ia tidak memahami bab ini, permasalahan ini, maka dia sesat, terjatuh ke dalam kebid'ahan. Lakin la nukaffiruhu, akan tetapi kita tidak mengkafirkannya. Fal imamu Ahmadu wa Abdul Azizil Kinaniyu wal Baghawiyu wa ghairuhum min a'immatil islami yaquluna yutlaqu alaihimul kufru ala wajhil umumi. Maka al-imam Ahmad, Abdul Aziz Al-Kinani, Al-Baghawi dan selain mereka dari kalangan para a'immah Islam mengatakan, disebutkan pada mereka hukum kekafiran dalam bentuk umum. Ini yang tadi telah kami jelaskan dengan istilah itlaq, yaitu barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir secara umum, tidak menunjuk person tertentu. Wa amma 'inda at-ta'yini fala yukaffaru illa man qamat 'alaihi al-hujjatu. Adapun secara personal, menunjuk person tertentu, maka tidaklah dikafirkan kecuali orang yang telah tegak padanya hujjah. Dan dengan ungkapan yang lebih mencakup, tidak dikafirkan kecuali orang yang telah terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran dan tertiadakan darinya penghalang-penghalang kekafiran. Wa idza waqa'al insanu fi mukaffirin sawa'un fil qawli bi khalqil qur'ani aw ghairihi fala budda min hadha at-tafsili. Dan apabila seseorang terjatuh ke dalam sebuah perkara yang menyebabkan pelakunya kafir, sama saja apakah dalam hal ucapan Al-Quran makhluk atau dalam perkara yang lain, maka harus dengan perincian ini, yaitu itlaq dan ta'yin tadi. Itlaq, barang siapa mengucapkan ucapan kekafiran atau melakukan perbuatan kekafiran, maka dia kafir secara umum, tidak menunjuk person tertentu. Adapun ta'yin, secara personal, menunjuk person tertentu, maka tidaklah seseorang tertentu dihukumi dengan kekafiran meskipun ia melakukan perbuatan kekafiran atau mengucapkan ucapan kekafiran, kecuali apabila terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran dan tertiadakan darinya penghalang-penghalang kekafiran. Dan ini, perincian ini pada orang yang menisbahkan diri kepada Islam namun terjatuh ke dalam perkara yang menyebabkan pelakunya kafir. Adapun orang-orang yang jelas-jelas kafir, orang-orang Yahudi, Majusi, Nasara, maka tidak dibutuhkan perincian ini. Wa hadha at-tafsilu huwa madhhabus salafi. Dan perincian ini adalah madhab salaf. Anna alladhi yaqulu al-Qur'anu makhluqun kafirun ala wajhil umumi. Bahwasanya orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia kafir dalam bentuk umum, tidak menunjuk persan tertentu. Wa inda nahkumu ala muayyanin mithli Zaidin aw Amrin wa huwa yaqulu bi khalqil Qur'ani aw yunkiru ru'yatallahi lakinnahu yu'minu bil Qur'ani wa bis sunnati wa bil jannati wa bin nari wa yara nafsahu musliman wa yujahidu wa ila akhirih. Naqulu lahu i'tiqaduka hadha i'tiqadu kufrin. Wa idha qamat 'alayka al-hujjatu wa asrarta 'ala hadha al-batili fa anta kafirun. Dan tatkala kita menghukumi person tertentu seperti Zaid atau Amr, sedangkan dia mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk, atau dia mengingkari bahwa Allah Azza wa Jal akan dilihat di hari kiamat nanti, namun dia mengimani Al-Quran, mengimani sunnah, mengimani surga dan neraka, dan ia meyakini dirinya seorang muslim dan ia berjihad dan yang lainnya, kita katakan kepadanya, keyakinanmu ini adalah keyakinan kekafiran. Dan apabila telah tegak padamu hujjah, namun engkau terus menerus di atas kebatilan ini, maka engkau kafir. Wa nasuqul adillata minal Qur'ani was sunnati ala anna hadzal qaula kufrun. Dan kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa ucapan ini, yaitu ucapan Al-Quran makhluk dan ucapan kekafiran yang lainnya, merupakan kekafiran. Fa in raja'a wa taba falhamdulillahi wa hadha huwal matlubu. Kemudian apabila ia rujuk dan bertaubat, maka alhamdulillah, inilah perkara yang diinginkan. Wa in asarra ala ra'yihi fahuwa kafirun yustatabu. Dan apabila ia terus menerus di atas pendapatnya yang batil tersebut, maka dia kafir diminta bertaubat. Fa in taba wa illa duribat 'unuquhu. Apabila ia bertobat, maka ini yang diinginkan. Kalau ia tidak mau bertobat, maka dipenggal lehernya. Dan sebagaimana telah berlalu, hukuman semisal ini hanyalah wewenang pemerintah kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.